Mitra Bisnis, sebelumnya ekonom Faisal Basri menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih besar dibanding tahun lalu. Hal ini ditunjukkan dengan optimismenya yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 6,1%. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, jika memang pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik, lalu sektor-sektor apa saja nih Pak yang akan cemerlang di tahun 2014 ini? Secara sektoral, hampir semua sektor jasa, bisa dikatakan semua sektor jasa, itu pertumbuhannya di atas pertumbuhan PDB. Yang paling tinggi adalah transport dan komunikasi, double digit. Dan akan seperti itu terus, setidaknya 5 tahun ke depan. Di situ ada, ini transport itu bukan barangnya, jasa transportasi, udara, laut, kereta api, darat, ditambah telekomunikasi. Itu di double digit sampai 5 tahun ke depan. Kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Itu tumbuhnya rata-rata 7%. Atau kita sebut sektor hospitality. Karena traveling makin banyak. Terkonfirmasi, data-datanya ada persisnya ya. Tapi saya ingat aja nih, hotel dan restoran itu mana-mana meningkat luar biasa. Kemudian ketiga adalah konstruksi. Konstruksi ini tumbuhnya dekat-dekat di PDB. Kalau PDB-nya 6, konstruksi 6,2. Tapi di atas PDB. Sektor keuangan rata-rata 7% growth-nya. Nah ada sektor yang aneh. Sektor jasa-jasa lain. Itu diantaranya adalah jasa kemasyarakatan. Itu naik. Saya ngerti nih. Jasa kemasyarakatan itu misalnya organisir demo, LSM, yang gitu-gitu. Itu banyak. Termasuk jasa pemerintahan. Karena yang unik, sekarang birokrasi tambah gemuk, pegawai negeri tambah terus, pemekaran tambah terus, jadi growth-nya ya naik. Jadi itu gambarannya, satu lagi utility. Utility itu listrik, gas, dan air minum. Itu growth-nya juga di atas PDB, tapi tidak terlalu tinggi ya. Nah sayang ada masalah, sebetulnya sektor ini akan tumbuh lebih cepat, tapi ada masalah yang dihadapi oleh PLN dan macam-macam ini, kesulitan untuk merealisasikan investasinya. Yang sengsara adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan itu bisa dikatakan tidak pernah tumbuh, -1, -1,2, +0,2, praktis pertambangan tidak tumbuh. Pertanian tumbuhnya 2-3%, 4% udah jarang. Industri manufaktur yang harusnya tumbuh cepat. Pada masa sebelum krisis, industri manufaktur tumbuh 1,5 kali sampai 2 kali lipat dari PDB-nya. Sekarang industri manufaktur tumbuh di bawah selalu PDB-nya. Yang saya sangat sayangkan adalah di dalam industri manufaktur itu industri food, beverages, and tobacco. Jadi intinya adalah industri makanan, minuman, olahan. Karena dia di industri. Itu tumbuhnya cuma 3%. Tapi konsumsi makanan, minuman, olahan kita meningkatnya 6-8%. Selisihnya dari mana? Impor. Kita tidak gagal untuk memanfaatkan the dynamics dari perubahan pola konsumsi masyarakat itu. Makanya keripik dari Filipina, dari Thailand sekarang sudah mulai masuk kan. Keripik. Nah sayangnya sektor-sektor yang cemerlang itu menyerap tenaga kerja relatif sedikit. Karena itu jasa-jasa modern yang membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang berpendidikan. Nah oleh karena itulah orang-orang yang tidak berpendidikan tidak bisa masuk ke sana. Mereka menyemut di sektor informal. Demikian Faisal Basri. Saya Manda Rizka.